Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 6 Al-Muharram, bulan Allah yang suci, 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Masih kita membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan kitab Bulughul Maram ini sebenarnya malam kemarin, yaitu Senin malam. Itu rutinnya ya. Jadi saya terbalik pada malam kemarin itu membaca kitab Fiqh Sunnati lin Nisa. Padahal fikih sunnah untuk wanita malam ini semestinya. Tapi tidak mengapa, karena malam kemarin fikih sunnah untuk wanita sudah kita baca, dan fikih sunnah untuk wanita semestinya Selasa malam ya. Dan kita sudah memulai pertemuan pertama, yaitu nah ini kan di Instagram ada yang bertanya, Ustadz di posternya Senin malam gitu. Iya, saya keliru karena kemarin itu Selasa malam, atau Senin malam semestinya Bulughul Maram ya. Senin malam semestinya Bulughul Maram. Sekarang semestinya Selasa malam adalah fikih sunnah wanita. Tetapi ya manusia keliru. Ya, saya terlalu excited untuk membahas tentang bab pengurusan jenazah wanita, karena dia bab baru setelah kita selesai kitab toharoh, kitab bersuci, kitab sholat selesai, kita masuk kepada bab baru, yaitu kitab pengurusan jenazah untuk wanita. Akhirnya terlalu semangat, akhirnya lupa waktunya. Maka pada malam ini saya ganti, yang aturan tadi malam adalah Bulughul Maram, maka saya ganti malam ini ya, malam ini. Tapi kita masih di dalam Kitabul Jami', kitab yang umum yang mencakup seluruh hal-hal yang diperlukan oleh kaum muslimin, dan masih di dalam babul adab, bab adab, ya. Dan ini adalah yang kita baca pada malam ini, hadis yang ke 1496. 1496. Kita baca hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang melabuhkan kainnya terseret dengan sombong. Muttafaqun alaih. Taib, seperti biasa di dalam pembacaan kitab Bulughul Maram, kita membaca beberapa syarah, syarah dari kitab Bulughul Maram, di antaranya Subulus Salam, Syarhu Bulughil Maram, yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala, yaitu nama beliau adalah Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala, apa, di dalam hadis disebutkan Allah tidak melihat. Allah tidak melihat kepada siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Nah, kata Imam As-San'ani rahimahullah, fusira nafyu nazarillah binafyi rahmatihi ilaih. Ai la yarhamullah man jarra thawbahu khuyala. Ini, perhatikan, ini permasalahan penting. Ditafsirkan bahwa Allah tidak melihat, itu berarti maksudnya Allah tidak merahmati. Jadi kalau kita boleh terjemahkan, Allah tidak merahmati siapa yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong. Ya, karena sombong. Tentunya perkataan Imam As-San'ani ini rahimahullahu taala keliru, ya, keliru. Perkataan Imam As-San'ani rahimahullahu taala ini adalah keliru. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perkataan Imam As-San'ani ini bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini menetapkan sifat melihat. Allah tidak melihat. Berarti ada sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sifat melihat ini ditafsiri dengan Allah tidak merahmati. Nah, karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami Al-Qur'an dan Sunnah, berusaha dengan pemahaman para salafus saleh tetap menetapkan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya diterjemahkan atau ditafsirkan dengan Allah tidak merahmati, tidak melihat maksudnya tidak merahmati, ini nanti ada tahrif di dalam penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak merahmati, maka berarti tidak melihat, maka berarti memang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari mata kaki karena sombong. Kemudian Imam As-Sunani mengatakan sawa'un kana minan nisa awir rijal. Nah, ini baik itu berlaku bagi untuk laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya diharamkan bagi laki-laki atau perempuan untuk memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong. Ya, ingat ya, diharamkan bagi laki-laki atau perempuan untuk memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong. Ini berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Karena itu yang dipahami oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, "Fakaifa tasna'un nisa' bidhuyulihinna?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah para perempuan berbuat dengan ujung-ujung pakaian mereka? Ini menunjukkan bahwasanya dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakaian perempuan panjang lebih dari dua mata kaki. Maka disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau seandainya tidak boleh memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki karena sombong, maka bagaimana pakaian-pakaian perempuan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yazidna fihi shibran." Kalau begitu boleh menambah lebih dari dua mata kaki dengan satu jengkal dari dua mata kaki. Kemudian kata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Idzan tankashifu aqdamuhunna." Kalau begitu terlepas dari mereka aqdamuhunna, yaitu kalau begitu terlepas dari terlihat dari mereka telapak kaki mereka. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Fayurkhinahu dhira'an la yazidna 'alaihi." Kalau begitu boleh menambah lagi satu hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki karena sombong diharamkan baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Lihat ya, karena sombongnya. Tapi untuk perempuan dibolehkan lebih dari dua mata kaki hanya sebatas lebih dari dua mata kaki hanya sebatas satu hasta saja. Satu hasta. Taib. Kemudian kita lihat lagi kata Imam As-Sanani rahimahullahu taala, taqidul hadis bil khuyala dalun bimafhumihi annahu la yakunu man jarrahu ghayrahu khuyala dakhilan fil wa'id. Perhatikan baik-baik kata Imam Ibnu Katsir, Imam As-Sanani rahimahullahu taala, bahwa pembatasan hadis dengan sombong, memanjangkan pakaian dari lebih dari dua mata kaki karena sombong, maka ini menunjukkan secara pemahamannya bahwa la yakunu man jarrahu ghairu khuyra dakhilan fil wa'id. Kata Imam As-Sunani, kalau ada orang yang memanjangkannya lebih dari dua mata kaki karena tidak sombong, maka tidak masuk ke dalam ancaman ini, ya, tidak masuk ke dalam ancaman ini. Paham ya para ikhwah? Jadi Imam As-Sunani lebih condong kepada pendapat bahwasanya apabila ada orang atau Imam As-Sunani rahimahullah sedang menjelaskan bahwasanya apabila ada orang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki, bukan karena sombong, maka tidak masuk ke dalam ancaman ini. Artinya tidak masuk ke dalam ancaman tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah mendengar hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sarungku itu selalu turun ke bawah kecuali jika aku pegang." Mungkin karena saking kurusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sarungnya selalu melorot ke bawah kecuali kalau aku pegang. Artinya kalau melorot itu lebih dari dua mata kaki kecuali aku pegang, dan kalau aku pegang itu kan agak sulit gitu ya. Kalau aku pegang itu kan agak sulit. Nah, akhibati hafizakumullah taala, ini menunjukkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyana." Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan orang yang mengerjakannya karena sombong. Maka ini menunjukkan bahwa apabila ada orang yang pakaiannya lebih dari dua mata kaki dan niatannya tidak untuk sombong, maka tidak masuk ke dalam ancaman ini. Ya, ke dalam ancaman ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pendapat lain, pendapat para ulama lain, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Jadi, pendapat yang pertama bahwa ada orang yang memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki, maka apabila itu dia lakukan kalau bukan karena sombong, maka tidak masuk ke dalam ancaman di dalam hadis ini. Paham ya? Tidak masuk ke dalam ancaman dalam hadisnya. Itu ancamannya tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, gampangannya begini. Setiap yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, maka dia tetap tercela. Setiap yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, dia tetap tercela. Baik itu karena sombong atau bukan karena sombong. Imam Nawawi mengatakan makruh. Innahu makruh. Dan ini juga yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Tetapi wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki atau yang disebut dengan isbal, ya, maka baik karena sombong ataupun bukan karena sombong tetap haram. Bedanya hanya pada hukuman. Yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki tanpa sombong diancam dengan neraka. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Yang artinya apa saja pakaian yang di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka. Nah, ini hukuman tersendiri. Siapa yang melakukan isbal, memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, maka diancam dengan neraka. Baik, itu satu. Yang kedua, apabila ada orang yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki dengan sombong, maka diancam dengan ancaman tersendiri. Apa itu ancamannya? Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa dua-duanya, memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki baik karena sombong atau dengan tanpa sombong, dua-duanya diharamkan. Bedanya adalah pada hukumannya. Yang satu, kalau memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, bukan karena sombong, diancam neraka. Yang kedua lebih parah, kalau karena sombong, diancam neraka plus tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengatakan hukuman yang ini dibawa kepada hukuman yang ini. Artinya memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki bukan karena sombong, maka dibawa kepada yang sombong. Ya. Artinya kalau bukan karena sombong tidak haram, cuma makruh sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga diteliti oleh Imam An-Nawawi, ya. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ya. Dia tidak haram, cuma sebatas makruh. Artinya kalau dikerjakan tercela tetapi tidak berdosa. Nah, ya. Itu pendapat. Tapi kita kuatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki atau yang disebut dengan isbah, baik karena sombong atau karena tidak sombong, maka haram. Bedanya hanya pada hukuman. Yang karena sombong maka lebih berat dibandingkan yang bukan karena sombong. Selesai ya urusan itu ya. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam As-San'ani rahimahullah menyebutkan tentang apa keadaan yang paling bagus untuk pakaian laki-laki dari sisi bawahnya. Sampai mana sih yang paling bagus? Yang paling bagus adalah sampai setengah betis bagi laki-laki. Ya, setengah betis. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dari Ubaid bin Khalid rahimahullahu taala. Radhiyallahu anhu maksud saya. Beliau bercerita, "Kuntu amshi wa alayya burdun ajurruhu." Artinya, aku jalan dan aku sedang memakai kain yang aku tarik. Maksudnya kainnya tersebut terkena tanah. Faqala li rajul, lalu ada seorang lelaki berkata kepadaku, irfa' thawbak fa innahu abqa wa anqa, yang artinya angkat pakaianmu, sesungguhnya ia lebih awet dan lebih bersih. Lebih awet dan lebih bersih. Fa nadhartu fa idza huwa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Lalu aku lihat orang tadi, ternyata itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu innama hiya burdatun malha. Wahai Rasulullah, dia kain malha. Malha saya tidak paham apa maksudnya. Maka maksudnya mungkin yang suka turun gitu. Kainnya jatuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaka fiyya uswah?" Kenapa engkau tidak mencontoh aku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semestinya umat Islam, umat yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Malaka fiyya uswah?" Kenapa engkau tidak mencontoh aku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubaid bin Khalid, fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqi. Aku lihat, oh ternyata pakaian beliau itu kepada setengah betisnya. Pakaian beliau kepada setengah betisnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan pakaian yang paling bagus untuk laki-laki adalah setengah betis. Ukurannya dari mana? Dari lutut ke mana? Ke mata kaki, maka dibagi dua. Nah, itulah pakaian yang paling bagus yang dimiliki oleh laki-laki atau yang dipakai oleh laki-laki. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Sekarang sampai mana batasan pakaian laki-laki? Sampai mana batasan pakaian laki-laki? Maka jawabannya adalah pakaian laki-laki sampai kepada mata kaki. Ada yang memang mengatakan di atas mata kaki. Jadi sebelum mata kaki, maka saya perlihatkan saja gambar ya, mata kaki. Coba saya carikan fotonya. Jadi saya bisa memperlihatkan mana mata kaki yang dimaksud ya. Nah ini. Perhatikan fotonya di sini. Ya. Lihat ini mata kaki. Ya. Maka ada sebagian yang mengatakan bahwa batasan pakaian bagi bagi laki-laki paling maksimal untuk diturunkan adalah pas mata kaki. Pas mata kaki. Ada lagi yang mengatakan batasannya adalah di atas tepat mata kaki. Kalau kita perhatikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara isbal ini adalah yaitu batasan paling maksimal adalah kalau kita lihat tadi ma asfala minal ka'bain. Pakaian apa saja yang di bawah dua mata kaki. Lihat kata-kata di bawah dari dua mata kaki. Maka berarti batasannya adalah dua mata kaki. Makanya Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala mengatakan la yajuzu lirrajuli an yujawiza bi thawbihi ka'bahu. Tidak boleh bagi laki-laki untuk melebihkan pakaiannya dari dua mata kakinya. Ya, dari dua mata kakinya. Kemudian saya ingin menegaskan sekali lagi, jadi pendapat yang lebih kuat tentang memanjangkan pakaian, ya, baik karena sombong atau bukan karena sombong, tetap haram. Bedanya cuma ada pada hukuman. Yang bukan karena sombong diancam dengan neraka. Yang dengan sombong diancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat plus neraka juga. Dalil yang menguatkan akan hal ini adalah yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka wa jarril izar, fa inna jarral izar minal makhilah." Jauhi olehmu memanjangkan pakaian dari dua mata kaki. Sesungguhnya memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki termasuk kesombongan. Lihat di situ. Setiap yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, maka disebut sebagai kesombongan. Kita mau tahu hatinya benar-benar sombong atau tidak, yang penting kelakuan ini menunjukkan kepada kesombongan. Paham maksud saya ya? Seperti itu. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu hadis sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuhibbul musbil." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai al-musbil, memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki. Hadis ini ada cerita menarik ya, terutama bagi laki-laki yang sampai sekarang masih memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki. Perhatikan hadis ini baik-baik. Ustaz, aduh, pakaian aja ini terlalu diperhatikan. Ya, masih orang sudah sampai bulan, yang nyuruh ente sampai bulan siapa? Kita disuruh beribadah mencontoh Rasulullah SAW, zahiran wa batinan, secara lahiriah dan secara batin. Ya, Itu jawabannya. Ah, masalah Isbal terus dibicarakan. Ya, kapan umat Islam maju? Orang sudah sampai bulan. Yang nyuruh ente sampai bulan siapa? Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Lihat ada hadis menarik. Ada namanya seorang yang bernama Amr bin Zurarah Al-Ansari. Amr bin Zurarah Al-Ansari. Jadi diceritakan bahwa para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam yang ditulis oleh Imam At-Tabarani. Idh lahiqana Amr bin Zurarah Al-Ansari fi hullah. Suatu saat kita duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah Amr bin Zurarah Al-Ansari memakai jubah izarun warida. Dia pakai sarung, kemudian juga pakai kain di atasnya. Waqad asbal, dan telah memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu binahiyati thawbihi wa yatawadda'u lillah wa yaqul abduka wa ibnu abdik wa amatik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ujung pakaian dari Amr bin Zurarah Al-Ansari tadi. Kemudian Rasulullah SAW sampai rendah hati, beliau mengambil ujung pakaian. Rupanya Amrnya masih duduk, Rasulullah SAW berdiri, Rasulullah SAW duduk, beliau pegang ujungnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hambamu dan anak dari hambamu ya Allah, dan anak dari hambamu yang perempuan ya Allah. Sampai Amr bin Zurarah Al-Ansari mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, inni khamsus syaqain. Ini inti pembicaranya. Aku, wahai Rasulullah, khamsus syaqain. Artinya, kakiku itu X. Ya, saya ambilkan gambarnya ya. Jadi termasuk indahnya belajar di era teknologi yang begitu canggih di zaman sekarang, yang disebut khamsus saqain itu adalah kaki yang berbentuk X, entah itu satu lurus satu X gitu. Artinya beliau memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena malu. Kaki beliau, betis beliau itu X. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Kaki X itu, coba yang jamaah Instagram, kaki X dalam ilmu ortopedi itu apa ya? Gitu. Ortopedi ya namanya. Ortopedi itu apa ya? Kaki yang berbentuk X. Di sini disebutkan adalah kaki X saja ya, kaki X saja, atau knock knee bahasa Inggrisnya, adalah kelainan pada bentuk tungkai yang ditandai dengan kedua lutut saling atau hampir bersentuhan sehingga menyerupai huruf X saat berdiri. Nah, ini yang terjadi kepada Amr bin Zurarah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sebentar, zoom saya mati. Allah. Ya, tidak mengapa tanpa zoom. Jadi begitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Amr, innallaha qad ahsana kulla syai'in khalqa." innallaha la yuhibbul musbil, yang artinya, wahai Amr, sesungguhnya Allah telah memperbagus setiap ciptaannya, setiap apapun yang Ia telah ciptakan, Allah memperbagus. Ya, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang musbil. Nah, itu cerita dari hadis ini. Jadi saya ingat diri saya pribadi dulu itu, sebelum kulit saya yang seperti ini kan dulu sama seperti manusia layaknya, berwarna coklat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa kulit saya berubah putih seperti ini. Nah, para ikhwah, waktu itu di kaki. Ini subhanallah, ini cerita. Kaki itu kan belang-belang. Ini kalau ada anak-anak kecil yang tidak paham, mereka jijik melihat waktu itu. Maka tapi karena ada syariat Allah diharamkan musbil, maka mau tidak mau harus diangkat dari dua mata kaki. Sedangkan kalau diangkat dari dua mata kaki, terlihat belang-belang. Maka pada waktu itu, ini cerita ya, cerita dulu, mudah-mudahan kita lebih bersyukur dengan keadaan kita bagaimanapun. Pada waktu itu saya masih mahasiswa di kota Madinah. Kemana-mana saya pakai kaos kaki. Mau panas, mau dingin, musim panas kan panas sekali kalau di kota Madinah. Musim dingin juga dingin sekali di kota Madinah. Maka saya pakai kaos kaki. Padahal kalau musim panas itu gerah sekali kalau pakai kaos kaki. Tapi karena malu, ya harus pakai kaos kaki. Agar bisa tidak isbal gitu maksud saya. Agar bisa tidak isbal, tidak dipanjangkan. Lalu setelah itu saya berpikir, mendapatkan hadis ini. Innallaha qad ahsana kulla syai'in khalqahu. Artinya Allah telah memperbagus setiap sesuatu ciptaannya. Kata saya, untuk apa malu? Dan itu subhanallah, ini sedikit curcol ya. Waktu itu saya benar-benar lagi ingin menikah lagi. Dan di Arab Saudi kan pemuda-pemuda ganteng-ganteng subhanallah. Mereka kalau saya lihat mereka ini kalau orang ini, Arab ini, ngelamar perempuan pasti diterima. Lah kalau saya kulit belang-belang begini gimana mau diterima? Nangis, sujud nangis. Nah, nangisnya itu pada waktu itu antara dua, antara minta kesembuhan dengan antara belum terima takdir yang ada begitu ya. Belum terima karena waktu itu ingin ngelamar perempuan, gimana ya, mau ada yang nerima enggak, ada yang mau nerima enggak. Nah, ini para ikhwah. Tetapi akhirnya saya berpikir setelah hadis ini, innallaha qad ahsana kulla syai'in khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperbagus setiap sesuatu ciptaannya. Maka semenjak itu saya buka kaos kaki. Sudah, orang mau lihat mau enggak lihat, yang penting saya tidak isbal. Yang penting saya selamat di hadapan Allah. Orang mau mencela, orang tidak mau mencela, urusan dia. Ya. Orang merasa jijik dengan tidak jijik, itu urusan dia. Akhirnya saya tetap tidak isbal, walhamdulillah. Kemudian setelah itu, ada seorang perempuan yang Allah takdirkan sampai sekarang 15 tahun. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Mau menerima saya apa adanya. Maka akhirnya lama-lama kemudian setelah itu berubahlah seperti ini. Ini hebat ya, hafizakumullah. Ini cerita pribadi hampir sama dengan siapa? Amr bin Zurarah Al-Ansari. Saya kalau baca hadis ini, saya teringat keadaan pribadi saya. Benar-benar waktu itu, apalagi kalau lagi musim panas, kemudian i'tikaf di Masjid Nabawi. Wah, itu panas sekali. Kita kan i'tikaf tidur di masjid. Sedangkan kalau kaki terbuka, malu kelihatan. Sedangkan udara panas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ya sudah, Allah Subhanahu wa taala bertakdir, kita terima saja. Yang penting saya tidak isbal, Yang penting saya tidak diancam neraka, yang penting saya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bertakdir dengan modal kesabaran tersebut, Allah Subhanahu wa taala takdir kulitnya dirubah seperti ini. Alhamdulillah. Nah, itu kita ambil dari dari kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram. Kita ambil sekarang dari Syarah Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi siapa yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki. Hadis ini menunjukkan ancaman keras bagi siapa yang memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki. Dan ini menunjukkan bahwa dosa isbal, ini perhatikan, dosa isbal dosa besar. Menunjukkan bahwa dosa isbal adalah dosa besar. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dosa besar? Karena diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Karena dosa besar itu pengertiannya adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau siksa atau murka. Kullu dzambin khatamahu Allah binar au la'na au ghadab au adzab. Kemudian faedah yang kedua, para ulama rahimahumullah bersepakat bahwa memanjangkan pakaian karena sombong, lebih dari dua mata kaki karena sombong, ini haram. Ya, ini haram. Kalau karena sombong, semuanya sepakat haram. Ya. Nah, yang terjadi perbedaan pendapat adalah kalau bukan karena sombong. Seperti orang-orang umum lainnya di Indonesia ini memanjangkan celana lebih dari dua mata kaki, ya kan? Itu ya. Nah, di situ khilaf di antara para ulama, apakah dia haram atau tidak haram. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa ada yang mengatakan haram, dan ini pendapat ulama peneliti, ya. Dan ini yang kita lebih condong kepadanya. Kenapa? Karena sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi, bahwa setiap yang memanjangkan pakaian itu dia termasuk sombong. Gitu ya. Jadi baik sombong atau bukan karena sombong, maka dua-duanya haram. Bedanya hanya pada hukuman. Hukuman yang bukan karena sombong di neraka, diancam di neraka. Lihat ya kata-kata saya, diancam. Ini berarti kan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, entah nanti memasukkannya ke dalam neraka atau tidak. Itu hak Allah. Kita hanya mengucapkan diancam, ya gitu. Sedangkan yang bukan karena sombong diancam tidak dilihat oleh Allah. Yang karena sombong diancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pendapat yang kedua, yaitu bahwa hukumnya adalah makruh. Mereka berpendapat bahwa yang bukan karena sombong dibawa hukumnya kepada yang sombong. Jadi kalau tidak sombong makruh, kalau sombong baru haram. Ini pendapat yang kedua. Tapi sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki bukan karena sombong tetap haram. Bedanya dengan sombong hanya pada ancaman atau hukuman, ya seperti itu. Nah, itu kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam. Kita ambil dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal bahwasanya, nah ini ada, hijrah itu mudah sekali. Isbal kok sombong, enggak masuk akal. Iya kan? Sesuai dengan hadis Rasul. Ente mau berani mengatakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak masuk akal. Ini saya bacakan hadisnya ya. Ya. Hijrah itu mudah sekali ya. Akun hijrah itu mudah sekali. Kan Nabi Muhammad SAW bersabda tadi dalam hadis dari Ibnu Mani' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyaka wa jarril izar, fa inna jarral izar minal makhilah." Lihat, itu hadis Rasul loh. Ya, hijrah itu mudah sekali, itu hadis Rasul. Artinya gini, jauhi oleh engkau memanjangkan pakaian, isbal. Sesungguhnya memanjangkan pakaian dari kesombongan. Itu hadis nabimu loh, yang ingin berhijrah yang mudah sekali. Yang komen ya jangan terlalu ketus begitu ya. Mengatakan enggak masuk akal itu hadis Rasul. Yang kamu bersyahadat atasnya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Paham ya? Hijrah itu mudah sekali. Nah. Kita baca, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Kata beliau, isbatun nadhari lillahi azza wa jal. Hadis ini menetapkan penglihatan, sifat penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan sifat penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan apa yang disebutkan oleh Imam As-Sanani tadi, bahwasanya yang dimaksud dengan melihat di sini adalah siapa? Melihat di sini maksudnya adalah tidak merahmati. Allah tidak melihat berarti tidak merahmati. Ya, Allah tidak melihat berarti tidak merahmati. Nah, kemudian ahibati, faedah yang selanjutnya adalah memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki itu termasuk daripada dosa besar, kata beliau. Yang pertama, karena diancam dengan neraka. Yang kedua, karena diancam tidak melihat atau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan lagi, ya cukup itu. Nah, ada yang mengatakan dikiaskan dengan surban, dikiaskan dengan surban. Hal yakunu khuyala fil imamah, apakah bisa dikatakan sombong memanjangkan surban kalau seandainya dikiaskan dengan surban? Jadi pakaian celana ataupun pakaian bawah dikiaskan dengan surban, apakah kalau seandainya terlalu panjang disebut juga dengan sombong atau tidak, atau terlarang juga sebagaimana memanjangkan celana atau sarung atau pakaian bawah? Maka Syekh menjawab, na'am yuqasu alaih, iya dianalogikan, dikiaskan atasnya. Dan telah terdapat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud bahwasanya bisa dikiaskan. surban yang terlalu panjang dikhawatirkan dia adalah khuyala, artinya memanjangkannya termasuk daripada kesombongan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita ambil dari kitab Minhatul Alam Syarah Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Dr. Abdullah bin Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang pertama yaitu pelajarannya adalah sama, bahwa hadis ini menunjukkan haramnya memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki karena sombong. Itu sepakat para ulama, dan ini termasuk daripada dosa besar. Tidak ada perbedaan di antara para ahli fikih di dalam hal ini. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau, adapun kalau memanjangkan pakaian bukan karena sombong, hanya sekedar ingin memanjangkan, atau karena memang untuk hawa nafsunya, atau karena masyarakat yang tinggal di situ biasa saja memakai pakaian lebih dari dua mata kaki, atau karena memang hanya sekedar ya meremehkan saja, maka ini terjadi khilaf di antara para ulama sebagaimana sudah kita sebutkan. Ada yang mengatakan dia haram, dan ini adalah salah satu riwayat dari mazhab Hanabilah. Kemudian ini pendapatnya Imam Al-Qadhi Iyad, kemudian Imam Ibnu Al-Arabi dari mazhab Maliki, kemudian ini juga pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i, kemudian ini juga pilihan pendapat dari Imam Al-Albani, Imam Ibnu Baz, kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Dan mereka berdalil bahwasanya hadis tersebut ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu barang siapa yang memanjangkan dua mata kaki, pakaian lebih dari dua mata kaki, maka diancam dengan neraka. Yang khusus karena sombong, maka diancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya tetap haram, ya, dua-duanya tetap haram. Adapun jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, jumhur ulama mengatakan bahwa isbal, memanjangkan dua mata kaki, pakaian lebih dari dua mata kaki, bukan karena sombong, maka dia makruh. Dan makruhnya adalah makruh tanzih, bukan makruh haram. Ya, artinya lebih baik tidak dikerjakan, tetapi tidak berdosa menurut pendapat ini. Ya, menurut pendapat ini, mereka mengatakan bahwasanya hadis yang menunjukkan bahwa diancam dengan neraka itu dibawa kepada hadis yang sombong, yang diancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru yang diharamkan. Kalau hanya sekedar memanjangkan tidak karena sombong, maka menurut jumhur ini tidak haram. Ya, menurut jumhur tidak haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, para ikhwah, pendapat yang kita kuatkan dari tadi adalah bahwa pendapat yang diriwayatkan oleh salah satu riwayat dari perkataan mazhab Hambali, kemudian pendapatnya Al-Qadhi Iyad, Imam Ibn Al-Arabi dari mazhab Maliki, kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar dari mazhab Syafi'i, kemudian Imam Al-Albani, Imam Ibn Baz dan Imam Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Nah, itu pendapat yang kita kuatkan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil juga dari hadis ini adalah bahwa Islam mengharamkan isbal itu karena ada hikmah yang sangat agung. Islam mengharamkan isbal karena ada hikmah yang sangat agung, yaitu menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat menyerupakan diri dengan perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat menghambur-hamburkan harta karena terlalu berlebih-lebihan di dalam pakaian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, in kana thawbu zaidan ala qadri labisihi fahadha qad yattajihu al-man'u fihi min jihati al-israf fayantahi ila at-tahrim. Kalau seandainya pakaian lebih daripada batasan orang yang memakainya, maka ini bisa terlarang dari sisi terlalu berlebih-lebihan di dalam pakaian, akhirnya menjurus kepada keharaman. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, ya, bahwa orang yang pakaiannya itu isbal, maka tidak tertahan dari terkena najis. Artinya sangat rentan untuk terkena najis. Nah, ini para ikhwah, hikmah-hikmah dari pengharaman isbal dalam agama Islam. Saya ulangi ya, yang pertama bisa menunjukkan kepada sifat kesombongan. Meskipun tadi masih tidak terima juga akun hijrah Islam itu mudah, tidak mengapa, kita tidak bisa paksa orang ya. Yang kedua, isbal itu menyerupai pakaian perempuan. Yang ketiga, isbal itu menunjukkan kepada terlalu berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Kemudian yang keempat, isbal itu rentan terkena najis. Makanya kan tadi Rasulullah SAW bersabda, fa innahu anqa abqa wa anqa. Sesungguhnya tidak isbal itu lebih terjaga pakaian, lebih awet dan lebih suci, lebih bersih. Ya. Kemudian faedah selanjutnya yang kita ambil dari kitab Minhatul Alam, bahwa di dalam pakaian laki-laki ada empat macam yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang paling sesuai dengan sunnah adalah pakaiannya setengah betis, sebagaimana hadis Rasulullah, sebagaimana pakaian Rasulullah SAW. Malaka fiyya uswah. Ini perkataan yang malam ini mungkin menohok dalam hati kita. Malaka fiyya uswah. Kenapa? Apakah engkau tidak memiliki contoh yang baik dariku? Nah, ya. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Mengaku kita cinta Nabi, maka kenangkan perkataan Nabi Muhammad SAW tersebut kepada siapa? Kepada seorang tadi. Malaka fiyya uswah. Apakah engkau tidak memiliki suri tauladan di dalam diriku? Ya. Artinya, kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai suri tauladan? Ya, wahai orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesunahannya. Jadi yang paling utama, paling afdol adalah pakaiannya setengah betis, ya, untuk laki-laki. Adapun yang keringanan adalah turun dari setengah betis sampai ke mata kaki. Nah, ini keringanan, boleh. Ya, boleh. Nah, kemudian yang termasuk dosa besar adalah dari dua mata kaki turun. Dari dua mata kaki turun. Dosa besar ini diharamkan. Ya. Lebih besar lagi dosanya apabila turun dari dua mata kaki karena sombong. Jadi itu empat tingkatan. Ya, empat tingkatan. Dan ini dijelaskan oleh Imam oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin, begitu juga oleh Imam Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitab Al-Farq Baina Haddits Tsaub wal Azrah. Ya, perbedaan antara batasan pakaian sarung dengan pakaian biasa seperti celana. Nah, seperti itu ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selesai pembacaan hadis kita pada pertemuan ini. Ini pertemuan yang ke-11 ya. Sekali lagi ini kajian sebenarnya kemarin malam ya. malam ini sebenarnya adalah kajian fikih sunnatil nisa, fikih sunnah untuk wanita. Insyaallah pada pekan depan kita lanjutkan pada Senin malam kajian kitab Bulughul Maram ini ya. Sekarang kita masuk kepada Ustaz, satu jam cuma satu hadisnya, begitulah belajar. Ya, belajar ilmu agama kita harus baca syarah-syarah para ulama, bukan dari kantong sendiri, meskipun pintar bahasa Arab. Saya ambil pertanyaan-pertanyaan. Bolehkah beranggapan bahwa hadis tersebut sesuai pakaian pria di Arab karena gamis mirip wanita apabila dipanjangkan, sedangkan kita di Indonesia pakai celana dan sarung? Maka jawabannya ya tidak tepat, karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan orang malah pakai sarung. Lihat hadis siapa? Hadis Abu Bakar tadi, inna izari qadistarha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku, di situ disebutkan izar, sarungku sudah turun. Jadi pakaian sarung dari mulai semenjak dahulu, bahkan yang lebih banyak dipakai dari semenjak dahulu itu adalah dua pakaian, sarung kemudian atasnya baju seperti ini, sarung bawahan kemudian atasnya baju yang disebut dengan kamis, bahasa zaman sekarang gamis, ya. Nah, pakaian yang panjang itu ada memang orang yang memakainya seperti itu, tapi kebanyakan para sahabat malah memakainya dua jenis pakaian tadi, atas dan bawah, bawah sarung kemudian atasnya adalah kamis, ya. Taib. Kemudian ahibati ahabizakumullah taala, apakah berbeda antara sarung, celana dengan gamis yang panjang? Maka jawabannya hukumnya tetap sama. Kenapa demikian? Karena hadisnya umum, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa saja yang di bawah dua mata kaki dari pakaian, maka dia di dalam neraka. Dalam hadis yang lain, minal izar, dari sarung, ya, di dalam neraka. Nah, masuk ke dalamnya juga sirwal, yaitu celana, karena dia bagian dari pakaian. Wallahu a'lam. Bolehkah isbal karena cuaca dingin? Maka jawabannya tetap tidak diperbolehkan, ya. Cuaca dingin bisa kita tutup dengan kaos kaki kemudian memakai khuf. Bisa dengan kaos kaki kemudian memakai khuf. Nah, di kampung saya selalu kunut nazilah. Apakah itu boleh? Kunut nazilah itu dalam hal virus corona. Maka jawabannya di sini khilaf di antara para ulama tentang kunut nazilah. Apakah kunut nazilah itu bisa dilakukan oleh satu masjid, kemudian masjid yang lain tidak, ataukah kunut nazilah itu ada izin dari pemerintah setempat? Wallahu a'lam. Apabila kunut nazilah dilakukan apabila seseorang itu mendapati sebuah musibah, maka dia berhak untuk melakukan kunut nazilah, baik sendirian ataupun memimpin orang banyak di dalam masjid. Dan tidak ada kelaziman harus dengan izin, harus dengan izin pemimpin yang berwenang, tidak ada kelaziman. Wallahu a'lam. Isbal kan masalah kecil, kok diancam neraka seperti orang kafir? Maka tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu udah lihat di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita terima saja, sami'na wa ata'na. Kan tingkat keimanan paling tinggi, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita patuh. fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum. Maka tidak sama sekali, demi Allah kalian tidak beriman atau mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus keputusan. Siapa engkau di sini? Rasulullah SAW. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu amran an yakun, tidak pantas bagi orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah telah menetapkan sebuah perkara, an yakuna lahumul khiyarah min amri, untuk memilih pilihan lain yang sesuai dengan pendapat mereka. Enggak, kita sami'na wa ata'na, begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Di manakah batasan aurat laki-laki? Karena saya lebih nyaman pakai celana batas lutut karena kerjaan saya sebagai kuli angkut. Ini bagus pertanyaan nih. Ada sebagian kawan-kawan yang sudah berhijrah, meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih memakai celana yang di tepat dengan lutut gitu ya, tepat dengan lutut. Kadang saya lihat, masih lihat ya, sudah jenggotan tetapi masih jalan-jalan pakai celana yang tepat di atas lutut. Jadi lututnya tertutup memang, tetapi seluruh betisnya terlihat. Dari mulai bawah lutut sampai bawahnya lagi terlihat. Maka ini tidak layak bagi seorang muslim laki-laki untuk melakukannya. Saya tidak katakan haram, tetapi tidak layak. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti terlihat lutut, kemudian akhirnya lebih mengangkat lagi terlihat paha. Wallahu a'lam. Jadi batasannya, auratnya adalah memang lutut, kemudian setelah itu pusar. Itu batasan aurat laki-laki. Batasan aurat laki-laki pusar, antara pusar dan lutut. Ya. Kalau seandainya ada orang sholat, dia cuma pakai sarung, tertutup pusarnya, kemudian tertutup lututnya, apakah sah? Khilaf di antara ulama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la salata liman laysa ala atikihi syai. Tidak ada sah salat seseorang bagi yang di atas pundaknya tidak ada yang tertutup. Ya. Yang tentunya ini dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan yang tidak normal seperti orang yang tidak punya baju, maka itu dimaafkan tentunya. Dalam keadaan normal, maka apakah dia, kalau ada orang di kamarnya misalkan dia sholat sunnah, kemudian dia hanya pakai sarung saja, tidak pakai baju kaos, maka saya lebih condong kepada pendapat hadis tadi, yaitu bahwa tidak sah sholat seseorang, atau minimal makruh seseorang untuk tidak memakai baju saat sholatnya. Allahu a'lam. Apakah sah bermakmum kepada imam yang isbal? Sah. Karena imam yang isbal hanya melakukan dosa dan itu pada dirinya, tidak berpengaruh pada sholatnya. Memang ada hadis lemah yang mengatakan bahwasanya tidak sah orang yang sholat dalam keadaan pakaiannya isbal. Hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Tidak bisa dipakai dalam masalah ini. Taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau untuk wanita sampai batasan mana dia boleh memanjangkan baju? Sebagaimana hadis Ummu Salamah tadi, dari dua mata kaki itu paling maksimal adalah satu lengannya, satu hasta. Dari dua mata kaki paling maksimal satu hasta. Taib. Kalau ada perempuan mengatakan, Ustaz kalau sepanjang itu, maka kalau dia jalan di jalanan, maka dia akan menyapu jalanan. Otomatis sangat rentan dengan najis. Maka kita katakan khusus untuk perempuan tidak mengapa, karena diringankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau direntankan terkena najis, maka langkah kaki yang pertama akan dihapus atau disucikan dengan langkah kaki yang kedua. Nah, seperti itu. Itu disebutkan dalam hadis sahih, ya. Dan bukan hadis bayaran. adakah keterkecualian buat isbal seperti prajurit peperangan, rescue bencana alam dan lain-lain? Maka jawabannya Allahu a'lam, saya belum dapatkan keterkecualian, maksudnya dispensasi, ya. Dispensasi. Buktinya tadi seorang yang dalam keadaan kakinya X, knock knee tadi, tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan isbal di dalam pakaiannya. Ya, tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan yang sering juga ditanyakan, hukum isbal. Di dalam tangan. Ya, di dalam tangan. Apakah baju dalam tangan itu bisa dikatakan isbal? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud bahwa tidak diperbolehkan untuk memanjangkan pakaian lebih dari rusuk, yaitu pergelangan tangan, ya. Pergelangan tangan. Ya. Ada hadis seperti itu, tetapi keharamannya tidak sampai kepada seperti isbal yang ada di bawah dua mata kaki. Wallahu a'lam. Bagaimana cara bersedekah dengan nama orang yang pernah kita ambil barangnya tapi kita tidak tahu nama si pemilik? Maka begini, barang yang pernah kita ambil maka kita harus kembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Jadi kalau ada pencuri, seorang ayah mencuri barang, lalu barang tersebut diberikan kepada anaknya, anaknya tidak boleh untuk mengambil barang tersebut, haram. Harus dikembalikan kepada pemilik barang. Ya, ini beda kalau seandainya ayah mencari harta dengan cara yang haram, kemudian dia dapat uang, kemudian dia kasih anaknya, maka anaknya boleh mengambilnya. Karena perpindahan dari ayah ke anak itu halal. Ya, artinya hadiah dari orang tua kepada anak itu halal. Meskipun sang bapak dapat hartanya dari macam-macam, entah dari pekerjaan-pekerjaan yang halal. Tapi kalau barang curian, maka tidak boleh terima. Kenapa? Karena itu barang orang, harus dikembalikan. Jadi tidak boleh bersedekah, harus dikembalikan. Ustaz, kalau seandainya tidak tahu orangnya sekarang di mana, nah, maka pada saat itu dia cari ahli warisnya, kembalikan kepada ahli waris. Ya, sebelum nanti bermasalah nanti di akhirat. Adapun disedekahkan atas nama dia, meskipun tidak tahu namanya, itu adalah langkah inisiatif saja. Dalam artian nanti di akhirat dia akan berhadapan dengan orang tersebut untuk menyelesaikan urusannya, karena telah berbuat zalim kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Adakah keharusan minta izin ke istri bila mau nikah lagi? Pasti enggak diizinin ente. Sudah nyoba enggak diizinin. Ya, enggak diizinin, pasti itu. Susah untuk diizinkan. Nah, maka tidak ada keharusan, tetapi dia memberitahukan. Lihat ya, beda minta izin dengan memberitahukan. Saya sering menasihati untuk laki-laki yang ingin berpoligami, beritahukanlah kepada istri yang pertama atau yang kedua kalau ingin menikah yang ketiga, atau yang ketiga kalau ingin menikah yang keempat. Kenapa demikian? Bukan berarti minta izin, tetapi memberitahu. Karena Anda sebagai seorang suami ketika berpoligami wajib adil. seadil-adilnya dalam pakaian, dalam nafkah, dalam pergiliran malam. Bagaimana Anda mau adil kalau seandainya Anda tidak jujur kepada istri? Masa akan bohong terus? Mohon maaf, saya mau keluar dulu, keluar kota dulu. Ini enggak mungkin. Dan adil di sini, ya. Dan saya nasihatkan juga kepada istri kedua, istri ketiga, istri keempat, minta keadilan dari suami. Minta keadilan dari suami. Apa keadilan yang dimaksud? Yaitu pergiliran malam. Kalau istri pertama 2 hari, maka istri kedua juga 2 hari. Kalau istri pertama sepekan, istri kedua juga sepekan. Itu namanya adil. Makanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya lebih afdol satu. Jika dia sudah dengan satu itu bisa menjaga kesucian kemaluannya. Kenapa? Karena kalau poligami, tindakan ketidakadilan itu pasti terjadi. Atau sangat rentan, saya tidak mengatakan pasti, sangat rentan terjadi. Ya, sangat rentan terjadi. Makanya saya sering menasihati, kalau Anda berpoligami, beritahukan kepada istri, jujur. Mau nanti setelah pemberitahuan ada perang dunia kelima, itu urusan Anda. Karena ada harga, ada barang. Ada barang, ada harga. Ya, ini para ikhwan. Itu konsekuensi. Nah, dia menangis, dia masuk kamar mandi, kemudian gak dibuka-buka, suaminya galau, kalap, bagaimana. Nah, itu resiko. Dia bagaimana menaklukkan, bukan menaklukkan, dia bagaimana berdamai dengan istri pertamanya karena ada istri kedua. Sampai akhirnya dia bisa berbuat adil. Ya, ini pada ikhwah. Dan istri yang kedua, ketiga, keempat, jangan mau untuk digugurkan haknya. Karena Anda punya, Anda istri. Tidak ada urusan Anda istri kedua, istri ketiga, istri keempat, kemudian setelah itu Anda boleh menggugurkan hak. Enggak. Ya, tidak ada nama istilah istri muda, istri tua, dalam artian istri tua lebih didahulukan kemudian istri muda, tidak, enggak. Semuanya harus sama. Ya. Semuanya harus sama. Adil. Nah, keadilan ini bisa berlaku kapan? Ketika semuanya tahu, oh sekarang suamiku dari Senin sampai Selasa di istri kedua, dari Rabu sampai Kamis istri ketiga, kemudian dari Jumat sampai Sabtu istri keempat, kemudian dari Ahad sampai Senin istri pertama. Jadi tahu masing-masing. Nah, kan benar-benar adil seperti itu. Wallahu a'lam. Hukumnya bagi pedagang celana yang ternyata isbal. Begini, kita menjual celana, kalau seandainya celananya itu isbal, maka tidak ada urusan dengan penjual. Yang ada urusan adalah dengan pembeli, kemudian ketika dia memakainya dalam keadaan isbal. Penjual jual saja. Ya, tapi lebih baik memang kalau seandainya celananya tersebut dikondisikan tidak isbal. Wallahu a'lam. Kita belum ambil dari Facebook. Nah, ini lihat. Dari Umur Rizki, kajian Ustadz sendat-sendat videonya. Apakah internet di rumah lah yang gangguan? Iya, di tempat saya ini 2 harian ini sudah gangguan, ya. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Kalau tidak ingin gangguan, main di Instagram. Instagram lancar jaya itu. Ya, yang nonton pada ketawa-ketawa, yang nonton. Ya Allah, nih curhatan istri yang kedua. Ya Allah, saya sebagai istri muda baru bisa ketemu sama suami saya 2 pekan sekali. Hanya 1 malam. Kalau 1 bulan, 2 malam. Sekarang udah jalan 6 bulan. Belum bisa ketemu suami karena demi keselamatan. Syarat sebagai istri muda harus banyak mengalah dan ridho. Salah. Itu keliru. Ya. Ibu Dea Istiani Lopea, mudah-mudahan suaminya nonton saya nih. Salah, itu keliru. Minta hak Anda. Kalau Anda memang menikah secara resmi sebagai istri, minta hak yang adil. Saya meskipun istri kedua, dianggap istri muda, saya berhak untuk diperlakukan yang adil. Biasanya kalau sudah begini suaminya gelagapan. Bingung dia. Ya, bingung dia. Ini tidak benar. Bukan seperti ini poligami yang diinginkan dalam Islam. Ini namanya menyiksa perempuan. Ya. Dan saya berbicara seperti ini bukan anti poligami. Nauzubillah, karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingin menegakkan bagaimana poligami yang benar. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis Rasul, dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu haknya sama dengan istri pertama. Fahim tunna? Paham wahai para istri-istri sekalian? Ya, minta hak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta hak kepada kepada suami. Kecuali kalau istri kedua, istri ketiga, istri keempat merelakan. Ini lain hal seperti kejadian kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya. Maka beliau merelakan hari beliau untuk siapa? Untuk Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini boleh kalau menggugurkan haknya, boleh. Tapi kan sebagian besar dari istri tersebut tidak mau menggugurkan haknya. Tapi karena keadaan, ya, taib, atas dosa apa Anda telantarkan istri kedua Anda, istri ketiga Anda? Coba bayangkan ini, 1 bulan 2 kali didatangi. Bagaimana kalau istri yang kedua sedang inginnya bergaul? Dosa Anda wahai suami, ya, dosa. Nah, di sini disebutkan, saya ridho Ustaz karena suami saya sibuk bekerja. Oh iya sudah. Kalau rela sudah, itu urusan istri. Kalau yang tidak rela, ini yang tidak boleh. Ya, yang tidak rela tidak boleh. Dia tidak boleh pasrah dengan keadaan. Dia harus terima keadaan, dia harus mengkondisikan keadaan sesuai syar'i. Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Nah, kalau begitu yang afdol tidak poligami ya Ustaz, padahal jumlah wanita banyak. Maka jawabannya, ini khilaf di antara ulama. Jumhur ulama berpendapat apabila seorang laki-laki dengan satu istri bisa menjaga kesucian kemaluannya, menjaga pandangannya, itu lebih utama. Ya, lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Saya lagi futur, mohon solusinya Ustaz. Ini biasanya kalau sudah ada kata-kata futur begini, dia sedang bingung. Kemudian sedang mau ngapain bingung. Kemudian mungkin lebih condong kepada maksiat. Main Instagram cuma stalking gitu saja, enggak ada manfaatnya. Ya, malas beribadah, malas mengerjakan amalan wajib, apalagi amalan sunnah, malas berzikir, malas baca Quran. Nah, itu yang disebut dengan futur. Maka jawabannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama berdoa kepada Allah karena yang menggerakkan hati, menghilangkan sifat malas Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a miftah kulli khair, kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Doa kunci segala kebaikan. Berdoalah kepada Allah. Di Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tardha, ya Allah berikan aku petunjuk untuk mengerjakan apa yang engkau cintai dan relai. Kemudian juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini sarif bi ila ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku ke di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Berdoa kepada Allah, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan aku petunjuk dan bimbing aku dalam kebenaran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah agar dihilangkan sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal hammi wal hazan. Ya. Ya Allah aku berlindung dari kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, dari dikalahkan musuh, dari kebanyakan hutang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kiatnya. Yang kedua, harus lawan masa futur itu, harus lawan dengan semangat. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa sebesar perjuangan kita untuk taat, melawan maksiat, melawan hawa nafsu, sebesar itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berusaha, paksa diri untuk mengerjakan ketaatan, untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengikuti kajian di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, di secara jarak jauh. Kemudian yang ketiga, minta nasihat. Ini penting ini, minta nasihat kepada orang yang memang pantas untuk dimintai nasihat. Minta nasihat ya, agar senantiasa semangat untuk kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, sudah jam 20.15 menit atau 22 waktu Indonesia Tengah, jam 21 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan. Sekali lagi ini kajian terbalik ya, aturan kajian Bulughul Maram itu Senin malam, malam kemarin, dan kajian fikih sunnah wanita dengan pembahasan bab yang baru, pengurusan jenazah, malam ini. Tapi ini terbalik karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Insyaallah besok malam kita membicarakan tentang penjelasan pembatal keislaman. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.